رأيته موجود في هذه البلاد عندكم في أندونيسيا، أمر نهت عنه الشريعة الإسلامية لأنه ليس من فعل المسلمين. رأيت بعض الأخوة عند المصافحة إذا صافح أخاه يحني رأسه قليلا، يحني رأسه قليلا كأنه راكع. هذا محرم، الركوع لا يكون إلا لله، الركوع لا يكون إلا لله. فذلك ينبغي الأخوة من رأى أحدا يفعل هذا أن ينكر عليه ويبين له أن الركوع لله، اركع واسجد لله سبحانه وتعالى ليس للمخلوق. فالمسلم إذا صافح أخاه يصافحه بوجه الرحب، الوجه بالوجه، ليس يطأطئ رأسه كأنه راكع. هذا ينبغي أن يتفضل لها وأطلع فيكم. طيب بارك الله فيكم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أما بعد، ada satu hal yang tersisa wahai ikhwah rahimakumullah yang aku melihatnya terjadi di kalangan orang-orang Indonesia di negeri ini, satu perkara yang sebenarnya dilarang oleh syariat Islam yang mulia ini, yang mana perbuatan ini bukan merupakan perbuatan yang layak dilakukan oleh muslimin. Hal tersebut adalah yaitu musafahah, ketika sebagian orang-orang di sini melakukan jabat tangan, aku melihat mereka menundukkan kepalanya sedikit. Dan perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang diharamkan, karena ini termasuk ke dalam amalan ruku, dan ruku tidak boleh dilakukan kecuali hanya untuk dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ada seseorang di antara kalian, di antara antum barakallahu fikum, yang melihat saudaranya ketika bersalaman menundukkan atau merendahkan sedikit kepalanya, maka hendaknya diingkari dan diberi nasihat. Cukuplah dalam bersalaman, yaitu bertemunya tangan dengan tangan, atau mungkin ta'anuk, saling merangkul, bertemunya wajah dengan wajah atau leher dengan leher, tanpa harus ada ruku. Wallahu a'lam. السائل يقول: ما هو الذي يمنع مجيء نصر من الله؟ الحمد لله رب العالمين. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. إن تنصروا الله أي بإقامة دين الله، إقامة شريعة الله، فعل الواجبات والمستحبات، ترك المحرمات والمكروهات، هذا هو نصر الله. إن تنصروا الله، أن فعلتم هذا ينصركم الله سبحانه وتعالى. مفهوم مخالفة هذه الآية: إذا لم تنصروا الله فلن ينصركم الله، هذا مفهوم المخالفة. الله سبحانه وتعالى berfirman: إن تنصروا الله ينصركم. jika kalian menolong Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian. Dan cara menolong Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita menegakkan, mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita melakukan perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang mustahab atau sunnah, dan dengan kita meninggalkan segala perkara yang haram dan juga perkara-perkara yang makruh. Inilah yang dimaksud dengan menolong Allah, yakni dengan menolong agamanya. Maka mafhum mukhalafa, faham kebalikan yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, ketika seorang hamba dia menegakkan agama Allah, pastilah pertolongan Allah akan ada untuknya. Berarti ketika dia tidak menegakkan agama Allah, ketika dia meninggalkan hal-hal yang wajib dan sunnah, ketika dia melakukan perkara yang haram dan makruh, berarti dia terjauhkan dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. والسائل يقول كيف الطريقة لكي أن يحب الأخ أخاه الآخر الذي لم يعرفه، كيف الطريقة للمحبة بينهما أو بينهم كالمحبة التي تكون بين المهاجرين والأنصار؟ بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا كثيرا. أما المحبة بين المسلم والمسلم من حيث العموم، فكل مسلم يحب أخوه المسلم، هذا من حيث العموم، إنما المؤمنون أخوة، هذا عام معنى الأخوة. أن تصدق في البيع للمسلمين، أن تبذل النصح للمسلمين، أن يكون صدرك فسيعا رحبا لإخوانك المسلمين، هذا من حيث العموم. أما المحبة لأخيك المسلم الخاص بعينه، أنا حبيت أخبره أقول يا فلان إني أحبك في الله، فإذا أحببته في الله حق المحبة كله ناصحا. نعم. Adapun kecintaan secara umum antara mukminin satu sama lainnya adalah dengan dia mencurahkan rasa cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mukminin satu dan yang lainnya adalah bersaudara. Hendaknya dia memberikan kecintaan kepada mukminin secara umum, memberikan kemudahan dalam segala perkara ketika berjual beli. Dia juga senantiasa memberikan nasihat kepada mereka, dan dia pun selalu berusaha untuk memiliki kelapangan dada bermuamalah dengan kaum mukminin secara umum. Adapun cinta yang dikhususkan kepada seorang mukmin yang khusus, ketika engkau memiliki rasa cinta kepadanya, maka hendaknya engkau mengucapkan inni uhibbuka fillah, wahai saudaraku, uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika engkau mencintainya dengan cinta yang benar, maka akan mudah terjadi saling nasihat menasihati di antara kalian. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hukmu as-suwar, yakni suwar al-ins, fi tilfaz, fi barnamij ad-da'wah wa ghairuha. Nah, alhamdulillah. الصور نوعان: صور ذوات أرواح، ذوات أرواح أي كل شيء فيه روح، الإنسان، الحيوانات، الطيور، هذه يحرم تصويرها، يحرم تصويرها. والثاني صور ليست ذوات أرواح كالأشجار والأحجار، هذه أجاز أهل العلم تصويرها، منهم ابن عباس رضي الله عنهما. أما النظر إلى التلفاز، قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: التلفاز فيه الشر وفيه الخير، فيه الشر وفيه الخير، من نظر الشر هذا يأثم، نظر إلى النساء، نظر إلى أو سمع إلى الأغاني، هذا شر كله يأثم عليه. أما من استمع إلى خطبة أو إلى فتوى في التلفاز، هذا أسأل الله أن لا يؤاخذه، فالتلفاز فيه خير وفيه شر كما قال الشيخ رحمه الله. ثم قال: والأفضل أن يجتنب. Perlu diketahui bahwasannya gambar ada dua jenis. Yang pertama, gambar yang memiliki ruh atau gambar makhluk bernyawa seperti hewan-hewan, manusia, burung ataupun yang lainnya. Maka hukum gambar yang seperti ini, gambar makhluk bernyawa, hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Kemudian jenis yang kedua adalah gambar yang tidak memiliki nyawa, gambar bukan makhluk bernyawa. Dan para ulama memperbolehkan jenis gambar yang kedua ini. Di antara mereka adalah sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian berbicara tentang televisi, maka di sini ada fatwa atau ucapan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala, yang mana beliau pernah mengatakan di dalam televisi itu ada kejelekan dan juga ada kebaikan. Siapa saja yang melihat kejelekan dari televisi berarti dia berdosa, seperti dia melihat aurat wanita atau dia melihat dan mendengarkan nyanyian-nyanyian, musik-musik, maka yang seperti ini pelakunya adalah berdosa. Adapun jika seseorang dia mendengar dakwah, ceramah Islami, fatwa dari para ulama yang terpercaya, maka jika kita memegang ucapan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, insyaAllah ta'ala tidak mengapa seseorang melakukannya, dan mudah-mudahan dia dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun al-afdal, yang paling utama bagi seorang muslim adalah dia berusaha untuk menjauhi hal tersebut. Allahu a'lam. اليوم يكون بعض العلماء في المملكة السعودية يدعون الناس إلى الخير، إلى الإسلام بالتلفاز. هل لهذه المسألة خلاف بين العلماء؟ نعم، التلفاز فيه خلاف معروف بين العلماء على قولين مشهورين الشيخ ابن باز رحمه الله يمنع وغيره من علماؤنا والشيخ ابن عثيمين وهناك من يجوز فهو موضع خلاف. Nah, permasalahan televisi ini adalah permasalahan yang di dalamnya terdapat perselisihan para ulama. Di antara para ulama yang tidak memperbolehkan televisi adalah Syekh Ibn Baz rahimahullah. Begitu juga Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah. Mereka tidak memperbolehkan televisi. Dan juga di sana ada ulama yang memperbolehkannya. Maka permasalahan ini adalah permasalahan khilaf di antara para ulama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh, السائل يقول هناك شخص يعطي الشفاء بالطريقة الغيبية، هو يعلم أو يسأل عن الاسم والعمر فقط ونوع ذكر أو الأنثى، ثم بعد ذلك هذا الشخص يعطي الشفاء، هل هذا من الشرك؟ هذا ساحر، هذا ساحر. من أتاه وسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، والساحر كافر، واتبعوا ما تلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا علمون الناس السحر. من قال وما يعلم من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر؟ فالساحر كافر عند أهل العلم، وهذا ساحر. ينبغي على المسلم أن يتقي الله وأن يجتنبه ولا يأتيه، وينصح إخوان المسلمين بأن يبتعدوا عنه، فإن الساحر شر، الساحر شر. Pertanyaannya, ada seseorang yang dapat mengobati secara gaib hanya dengan mengetahui nama dan umur serta jenis kelamin. Apakah ini termasuk kesyirikan? Syekh Hafidhullah Ta'ala menjawab, yang seperti ini adalah perbuatan tukang sihir. Dan siapa saja yang mendatangi dukun atau penyihir, kemudian dia minta sesuatu kepadanya dan membenarkannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tukang sihir atau dukun, dia adalah orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, mereka sesungguhnya mengikuti apa-apa yang dibacakan pada kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Justru mereka para tukang sihir, dukun-dukun itulah yang kafir. Mereka mengikuti perbuatan-perbuatan syaitan. Bahkan setan-setan itu mengatakan, "La takfur, janganlah engkau kafir, karena sesungguhnya ini hanyalah ujian bagimu." Maka seorang dukun atau tukang sihir, dia adalah orang yang kafir menurut pendapat para ulama rahimahumullahu ta'ala. Maka selayaknya seorang muslim dia betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul berusaha untuk menjauhi tukang sihir dan amalan-amalan sihir. Dia tidak mendatanginya. Dia pun memberikan nasihat kepada saudara-saudaranya agar mereka menjauhi perkara tersebut. Wallahu a'lam. السائل يقول في منطقتنا أناس منهم يدعو ويقول يا ربي يا الله بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لي ذنبي وحينما ننكر هذا الشيء قال نحن ندعو الله تعالى في الحقيقة السؤال فما الحكم لهذا الدعاء نعم المسلم يدعو الله بأسمائه وصفاته يدعو الله بأسمائه وصفاته يقول يا الله اغفر لي يا الله ارحمني أما دعاء الله بجاه النبي أو جاه الأنبياء أو بحق النبي أو حق الأنبياء هذا بدعة لم يكن معروف عند السلف يا أخي قل اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لي أن ترزقني اسأل الله مباشرة حتى تعطى سؤلك أما تسأل الله في بدعة وتريد إجابة الدعاء اتق الله يا عبد الله وهذا الإخوة يناصح ويبين أن هذا الفعل هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام هل فعل الصحابة هل فعل التابعين من فعله هذا الدين هذا عبادة الدعاء عبادة الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام seorang muslim atau sebelumnya pertanyaannya adalah di masyarakat kami di antara mereka yang berdoa ya Allah dengan perantara Nabi ampunilah dosaku ketika kami mengingkarinya mereka berkata kami berdoa kepada Allah bagaimana hukum berdoa kepada Allah dengan perantara Nabi Al-Syeikh menjawab hafidhullah seorang muslim hendaknya dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perantara nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dia langsung meminta kepada Allah Allahumma ghafirli ya Allah ampunilah aku ataupun dengan kalimat lainnya adapun jika seorang muslim dia meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perantara nama atau kedudukan seorang nabi atau para nabi dia berdoa meminta ampun kepada Allah dengan hak seorang nabi dengan perantaraan nama seorang nabi atau para nabi maka yang seperti ini adalah perbuatan bid'ah yang tidak pernah diketahui ada atau terjadi di kalangan para pendahulu kita yang saleh. Wahai saudaraku, hendaknya engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara nama-nama Allah yang mulia dan dengan sifat-sifat Allah yang tinggi. Hendaknya engkau meminta berdoa kepada Allah secara langsung. Niscaya engkau akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginanmu akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka wahai hamba Allah bertakwalah kepadanya bagaimana mungkin ketika engkau melakukan doa bid'ah kemudian Allah memberikan atau mengabulkan doa tersebut sangat tidak mungkin ketika engkau berdoa dengan doa bid'ah kemudian engkau mendapatkan apa yang kau inginkan maka orang seperti ini barakallahu fikum hendaknya diberikan nasihat kepadanya dan hendaknya dia ditanya apakah perbuatan yang seperti ini pernah dilakukan oleh seorang nabi atau oleh Nabi Muhammad Apakah perbuatan seperti ini, doa bid'ah seperti ini pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum atau ulama, ulama dari kalangan pendahulu kita yang soleh? Tentu jawabannya tidak. Yang seperti ini adalah urusan agama. Yang seperti ini adalah urusan ibadah yang seseorang tidak boleh sembarangan dalam mengerjakannya. Wallahu a'lam. بسم الله. كما ذكر الشيخ عن المصافحة فكيف إذا نصافح بالوالد أو الوالدة وحينئذ نقبل يده فما الحكم؟ نعم. الحمد لله. أما تقبيل اليد, تقبيل اليد جاءت فيه حديث كلها ضعيفة, كل حديث فيه تقبيل اليد ضعيف, لكن شو يقول الشيخ الألباني رحمه الله؟ قال له أن إنسانا قبل يد العالم أو يد والده مرة ومرتين لا بأس, لكن أن لا يتخذ عادة دائما يقبل يديه, لا يتخذ عادة. وأما الإنكار الذي ذكرناه أنه يصافح إنسان ويطأطأ له رأسه, ليس يقبل رأسه أو ليس يقبل يده كأبيه, وقلنا ألا يكون له عادة, إنما حال المصافح يطأطأ له رأسه, هذا يا أخوة نراه عند البوذية وعند غيرهم المجوس. أنتم مسلمون, عزكم الله بالإسلام, لا تركعوا لأحد إلا لله. نعم. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh tentang salaman, bagaimana jika kita salaman kepada orang tua, otomatis kita harus mencium tangannya. Atau kita salaman terhadap yang lebih tua, bolehkah kita mencium tangannya? Asy-Syaikh menjawab, hafizallahu ta'ala, adapun tentang mencium tangan ketika bersalaman, maka ada beberapa hadis tentang hal ini, dan semua hadisnya adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Semua hadis tentang ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Asy-Syaikh Muhammad Al-Albani rahimallahu taala pernah mengatakan, jika ada seseorang dia mencium tangan seorang alim, seseorang yang berilmu, atau mencium tangan salah seorang dari kedua orang tuanya sesekali saja, maka yang seperti ini la ba'sa, tidak mengapa untuk dilakukan. Namun tidak boleh dijadikan rutinitas atau suatu kebiasaan. Adapun tadi yang kita sebutkan tentang larangan dalam musafahah atau bersalaman adalah ketika seseorang dia menundukkan sedikit kepalanya atau merendahkan kepalanya. Ini seperti ini adalah perbuatan orang-orang non-muslim, perbuatan orang-orang majusi, orang-orang Yahudi, orang-orang Buddha, Hindu dan semacamnya, bukan perbuatan orang-orang muslim. Cukuplah kita bersalaman dengan berjabat tangan, atau jika perlu dengan mencium tangan. Naam. Jangan sampai kita mengikuti kebiasaan orang-orang non-muslim. Wallahu a'lam. بسم الله الرحمن الرحيم. السائل يقول باللغة العربية, يا شيخ حفظك الله تعالى, ما نصيحتك لمن تعلم في الجامعات التي فيها فتنة, فتنة النساء وفتنة الفلاسفة, بارك الله فيك وحفظك الله. نعم. يا أخي اترك هذه الجامعة، من ترك شيء لله عوض الله خيرا منه. الجامعة فيها نساء معك في الفصل، وفيها يعلمون الفلسفة، يعلمون علم الكلام، هذه علوم محرمة. اترك هذه الجامعة، من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. نعم. Pertanyaannya, wahai Syekh, semoga Allah menjaga Anda, apa nasihat Anda tentang seseorang yang belajar di jami'ah atau universitas-universitas yang di dalamnya terdapat fitnah, mungkin fitnah wanita atau fitnah ilmu filsafat? Syekh Hafidhullah Ta'ala menjawab, wahai saudaraku barakallahu fiik, tinggalkanlah jami'ah atau universitas yang seperti ini. Tinggalkanlah. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan min. Karena siapa saja yang meninggalkan sesuatu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuknya dengan sesuatu yang lebih baik. Jami'ah-jami'ah atau tempat-tempat belajar yang seperti ini, yang di dalamnya terdapat aurat wanita, terdapat ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu yang diharamkan dalam syariat kita, maka hendaknya ditinggalkan. Wallahu a'lam. As-sa'il yaqul, ya Syekh rahimakallah, kaifa at-tariqah لكي لا تكون القب فظا، وما هو العمل التي يبعد القلب من أمراضها؟ بارك الله فيك. القب فظا. نعم. الناس يختلفون في الأخلاق، يختلفون في الأخلاق، لكن بعضهم حسن الخلق وبعضهم سيء الخلق، ليسوا على مرتبة واحدة في الأخلاق. يقول عليه الصلاة والسلام: أغربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم خلقا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الإنسان لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فمن أحس في قسوة في قلبه فليكثر من الإذكار، يكثر من الاستغفار، لعل الله سبحانه وتعالى أن يلين قلبه. Pertanyaannya, ya Syekh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara melembutkan hati yang keras dan apa amalan yang dapat menghindarkan hati dari penyakit-penyakitnya? Beliau menjawab, hafizahullah taala, manusia berbeda-beda dari sisi akhlak. Ada di antara mereka yang berakhlak bagus, ada juga di antara mereka yang berakhlak jelek. Dan tentunya hal ini merupakan hal yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya. Baginda Rasulullah mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya akhlak yang mulia, akhlak yang baik, sebagaimana dalam sabda-sabdanya sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, orang yang paling dekat di antara kalian kedudukan atau posisinya denganku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya. Kemudian juga Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik. Rasulullah juga pernah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang manusia dengan akhlak baiknya, dengan akhlak mulianya, dia akan bisa mencapai derajat hamba yang melakukan puasa dan juga salat malam. Maka hendaknya seorang muslim dia memperbanyak istighfar, dia memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari kerasnya hati. Hendaknya dia memperbanyak istighfar. Wallahu a'lam. As-sa'il yaqul, hal yajuz raf'ul yadain 'inda du'a ba'da as-salawat al-wajibah? بعد الصلاة الواجبة المسلم عليه أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الدين لابد فيه من متابعة، تتابع نبيك عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن كنت تحب الله اتبع نبيك، الله يحبك ويغفر لك ذنوبك، هذان فضلان بالمتابعة. كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، كان يقول عليه الصلاة والسلام اذكار بعد الصلوات، ثم كان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 33 33 33، والما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير. ثم كان يقرأ بآية الكرسي، ثم يقرأ الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. إذا انتهى من الأذكار قال إمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، إذا انتهى من الأذكار يدعو بما شاء. نعم. بسم الله. Apakah boleh berdoa mengangkat tangan setelah salat wajib? Mohon penjelasannya. Asy-Syaikh Hafidzallahu Ta'ala menjawab, setelah mengerjakan salat wajib hendaknya seseorang mengerjakan amalan yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama perlu adanya mutaba'ah, yakni senantiasa mengikuti, mencontoh apa yang telah diajarkan dan dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang keutamaan mutaba'ah, senantiasa kita mengikuti petunjuk Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, ucapkanlah olehmu, yakni kepada umatnya, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian mengikutiku, yakni mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian mengikutiku, niscaya Allah akan mencintai kalian, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Maka hendaknya engkau senantiasa mengikuti, mencontoh amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika beliau selesai dari salat wajib, beliau mengucapkan istighfar astagfirullah sebanyak 3 kali. Beliau juga mengucapkan doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau membaca tasbih subhanallah sebanyak 33 kali. Disambung dengan tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali. Disambung dengan takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Dan beliau juga mengajarkan untuk kita membaca ayat kursi, ayat ke-255 di surat Al-Baqarah. Kemudian disambung dengan membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan juga surat An-Nas. Dan ada faidah yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Zadul Ma'aj. Beliau mengatakan, apabila seseorang telah selesai dari zikir-zikir setelah salatnya, maka hendaknya dia mengucapkan atau membacakan, memanjatkan doa yang dia inginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. طيب السؤال الأخير يقول السائل ما تعريف الصحابة ما تعريف الصحابة هل يدخلون الجنة كلهم لا سؤال كذا أما الصحابي هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على الإسلام هذا هو الصحابي من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على الإسلام والصحابة كلهم يدخلون الجنة كلهم بلا استثناء بإذن الله سبحانه وتعالى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم من شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة والبقية بإذن الله يدخلون الجنة هم خير الناس الصحابة خير الناس بعد الأنبياء والرسل هم الصحابة رضوان الله عليهم pertanyaannya dengan bahasa Arab apa perbedaan sahabat apakah mereka masuk surga semuanya atau hanya sahabat yang diberi kabar gembira untuk masuk surga saja. Al-Syeikh Hafidhullah Ta'ala menjawab, sahabat itu adalah seseorang yang dia berkumpul bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut beriman kepada Nabi dan meninggal dunia di atas agama Islam. Itulah sahabat. Dan semua sahabat Nabi radhiyallahu anhum pasti masuk ke dalam surga, ke dalam jannah atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa perkecualian. Semua sahabat Nabi masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Baik mereka yang secara khusus diberi kabar gembira untuk masuk ke dalam surga ataupun sisanya yang lain. Pasti semua masuk ke dalam surga karena mereka adalah khairun nas, orang yang paling terbaik, orang yang paling utama. Orang yang terbaik setelah generasi Nabi, setelah generasi Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, wallahu a'lam. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن ينفعنا بما سمعنا. نكثر بهذا ولا نطل عليكم والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. Aku meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan manfaat dengan apa yang telah kita dengar semuanya dan agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkah untuk itu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.